Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله رحمني wa rahimakumullahu jami'an. Melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Wasaya fil Kitab As-Sunnah, pembahasan masih seputar tujuan orang-orang yang mencela para sahabat serta penjelasan tentang kedustaan orang-orang Syiah Rafidhah terkait dengan warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi sebagian orang Syiah Rafidhah menuduh bahwa sahabat Abu Bakar menguasai harta Rasul alaihi salatu wassalam. Menurut versi mereka, semestinya harta yang Nabi alaihi salatu wasalam tinggalkan itu dibagikan sebagai harta warisan. Namun oleh Abu Bakar dikuasai sehingga ahli waris Nabi tidak mendapatkannya. Ini tuduhan dari tuduhan orang-orang Syiah Rafidhah. Apakah benar seperti yang mereka tuduhkan? Jawabannya tidak benar. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam sendirilah yang jauh-jauh hari sebelum beliau meninggal mengkhabarkan bahwa apa yang beliau tinggalkan dari harta tidak dibagi sebagai warisan, namun sebagai sedekah untuk kaum muslimin. Sebagian orang Rafidhah juga mengatakan bahwa Abu Bakarlah yang membuat-buat hadis bahwa kami para nabi tidak memberi warisan. Apa yang kami tinggalkan adalah biasa sedekah. Ini juga adalah tuduhan dusta kepada Abu Bakar. Karena yang meriwayatkan hadis ini bukan hanya Abu Bakar. Sahabat yang lainnya, bahkan Al-Abbas, pamannya Nabi, itu adalah salah satu pewarisnya Nabi, Ali bin Abi Thalib juga meriwayatkan hadis tadi, yang ia adalah sepupu Nabi. Sehingga tuduhan Abu Bakar yang membuat-buat hadis bahwa harta peninggalan Nabi tidak dibagi sebagai waris, ini tuduhan yang dusta. Bahwa yang meriwayatkan hadis ini bukan hanya Abu Bakar, namun sekian banyak dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Sebutkan di sini. Qala Syekh Habibullah Ta'ala, kama sanusyiru ila ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Bakrin radhiyallahu anhu min faqihi ma lahu fi sabilillah linashr al-islami min ghairi mannin wala adha. Sebagaimana pula kami akan menyebutkan apa yang Rasulullah alaihi salatu wasallam sabdakan tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu terkait dengan infak Abu Bakar di jalan Allah. Abu Bakar menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk menebarkan Islam. tanpa beliau mengungkit-ungkit pemberian dan tanpa beliau menyakiti dalam memberi. Rasulullah SAW memuji terhadap pengorbanan Abu Bakar, bahwa tidak ada harta yang lebih bermanfaat bagi Nabi dari harta siapapun yang melebihi dari hartanya Abu Bakar. Anda tahu di awal-awal Islam perjuangan membutuhkan dana. Abu Bakar dengan hartanya yang luas, beliau membela atau mendukung dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Para budak sahaya yang mereka masuk Islam, mereka dibeli oleh Abu Bakar lalu dimerdekakan. Beliau lakukan seperti ini tanpa meminta pujian kepada siapapun. Beliau pun tidak pernah mengungkit-ungkit apa yang beliau pernah lakukan dahulu dari infak. Ataupun beliau ketika memberi, tidak pernah juga dengan memberi secara menyakiti orang lain. Karena yang namanya infak bisa menjadi batal ketika orang yang berinfak tadi satu saat mengungkit-ungkit apa yang ia telah berikan. Bukankah dulu saya telah memberi kamu seperti ini? Bukankah dulu saya telah berinfak pada kamu segini? Nah, ini mengungkit-ungkit pemberian. Ini menjadikan infak seorang batang. Allah SWT mengatakan, La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit pemberian. Jadi mengungkit-ungkit pemberian menjadi sebab amalan atau sedekah seorang itu batal dan tidak diterima. Sehingga penting bagi kita untuk tahu pembatal-pembatal amalan. Jangan seorang sudah beramal, letih, mengeluarkan harta banyak kemudian sia-sia. Karena dia tidak tahu pembatal-pembatal amalan. Di antara pembatal amalan tadi, mengungkit-ungkit pemberian. Wala ada dan tidak pula memberi dengan cara menyakiti. Ada orang memberi tapi dengan cara menyakiti. Misalnya, misal saja ya, ada pengemis datang, kemudian kita memberi tapi kita marah. Ambil ini uang tapi jangan sekali lagi kesini. Setidak ingin lihat wajahnya kamu. Ini berarti memberi tapi dengan menyakiti. Ini pun batal amalannya. Ambil ini uang tapi jangan sekali lagi kamu datang kemari. Dia tidak ungkit-ungkit. Cuma dia memberi tapi padanya ada unsur menyakiti. Ini pun batal. Infak yang seperti ini bukan infak yang diterima namun infak yang batal. Artinya Abu Bakar, beliau orang yang berharta dan beliau tulus dalam menginfakkan hartanya. Apakah orang seperti itu kemudian tega? Apa orang seperti itu kemudian tega kemudian untuk menilep harta warisan keluarga Nabi kalau memang itu harus dibagi sebagai waris? Yang sebenarnya Rasul ketika meninggal tidak meninggalkan harta yang berarti. Artinya tidak meninggalkan sesuatu yang banyak. Sehingga apa kepentingan Abu Bakar kemudian beliau mau merampas harta Nabi? Tidak ada kepentingan sama sekali. Yang ada adalah Abu Bakar ingin melaksanakan wasiat dari Nabi. Bahkan bisa jadi keluarga Nabi mendapat santunan dari pemerintah Abu Bakar lebih banyak daripada kalau itu harta dibagi sebagai waris. Tentunya orang sekelas Abu Bakar tidak akan mungkin menyelisihi apa yang datangnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Abu Bakar, "Lastu tarikan syai'an fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa fa'altuhu. Inni idza taraktu sunnatahu akhafu an azigha. Tidaklah aku meninggalkan sesuatu pun apa yang Nabi lakukan kecuali saya lakukan. Karena saya khawatir. Saya khawatir atau bakar kalau saya meninggalkan apa yang datangnya dari Nabi, khawatir saya menyimpang. Lihat Abu Bakar, orang terbaik di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, orang pertama yang masuk Islam dari kanan laki, mengkhawatirkan dirinya. Seandainya dia meninggalkan ajaran Nabi, dia akan menyimpang. Seperti ini orang yang baik, selalu berusaha untuk mengikuti jalannya Nabi dan berusaha untuk menjauh dari, menyelisih apa yang datang dari Nabi. Orang yang baik khawatir jika dia menyimpang, jika dia meninggalkan ajaran Nabi, dia akan menyimpang. Fa'ila riwayat al-Bukhari, maka berikut ini saya akan sebutkan riwayat al-Bukhari. Qala Malik ibn Uwais ibn al-Hadathan, berkata Malik ibn Uwais ibn al-Hadathan, bainama ana jalisun fi ahli hina mata'an nahar, tatkala aku duduk di tengah-tengah keluargaku di siang hari seterik matahari, idza rasulu Umar ibn Khattab yatini, tiba-tiba utusan Umar ibn Khattab datang kepadaku. Tiba-tiba utusan Umar ibn Khattab datang kepadaku. Faqala ajib amirul mu'minin. Utusan Khalifah Umar mengatakan, tolong kamu datang atau datangi atau sambut panggilan Amirul Mukminin, undangan Amirul Mukminin. Artinya utusan Umar tadi mengundang Malik bin Uwais ibn Uwais untuk datang di majelisnya. Malik bin Uwais pun datang. Wa fihi qala, dan disebutkan di situ, fa bainama ana jalisun indahu atahu hajibu yarfa'u. Tatkala aku duduk di sisi Umar bin Khattab, tiba-tiba datang hajibu, pengawalnya, yarfa'u, mendekat. Mendekat pada Umar, membisikkan, faqala halaka fi Utsman wa Abdurrahman bin Auf wa Zubair wa Sa'd ibn Abi Qas yasta'dinun. Apakah engkau mengizinkan Utsman, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair, Sa'ad ibn Abi Qas, mereka meminta izin? Qala na'am, kata Umar, iya. Fa'adina lahum, maka Umar pun mengizinkan mereka untuk masuk. Fadakhalu fasallamu wa jalasu. Mereka ini Utsman, Abdurrahman bin Auf, Zubair, dan Sa'ad ibn Abi Qas. Mereka masuk, kemudian mereka mengucapkan salam dan duduk. Summa jalasa yarfa'u yasiran. Kemudian pengawal Umar tadi pun duduk. Kemudian tidak lama dia mendekat lagi pada Umar. Tidak lama mendekat lagi, kemudian dia mengatakan, summa qala, halaka fi Ali wa Abbas, apakah engkau mau mengizinkan Ali dan Abbas? Artinya mereka berdua ingin masuk, boleh enggak mereka masuk? Qala na'am, kata Umar, iya. Fa'adina lahuma fadakhala fasallama wajalasa. Umar pun mengizinkan Ali dan Al-Abbas, lalu keduanya pun masuk, keduanya mengucapkan salam dan keduanya duduk. Jadi orang kalau masuk majelis, dia ucapkan salam. Hanya saja, kalau seorang masuk ke majelis kemudian ucapkan salam, maka cukup seorang dari jamaah yang menjawabnya. Tidak harus semua yang di masjid menjawabnya. Sebagaimana kalau ya ada orang banyak, kemudian mereka melewati seorang yang sedang duduk. Maka cukup satu orang dari mereka yang lewat ini yang mengucapkan salam. Cukup satu orang dari mereka yang mengucapkan salam. Sama dengan tadi pula, ketika menjawab salam, tidak harus semuanya menjawab, cukup satu orang sudah terwakili. Faqala Abbas, maka berkata Abbas, ya Amirul Mukminin, ikdi baini wa baina hadha. Wahai Amirul Mukminin, putuskan antara saya dengan ini, dengan Ali. Wa huma yahtasimani fi ma afa Allah ala rasulih min mali Bani Nadir. Keduanya berselisih tentang apa yang Allah berikan kepada rasulnya dari harta Bani Nadir. Dulu di Madinah ada tiga kabilah Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, ya, dan Bani Qainuqa. Ketika Rasulullah SAW awal-awal hijrah belum menjalin, beliau menyepakati perjanjian damai dengan mereka, tiga kabilah Yahudi ini. Satu persatu tiga kabilah dari Yahudi ini mengkhianati perjanjian. Mereka terusir dari kampung halaman mereka, ya, kebun-kebunnya kemudian dimiliki oleh muslimin, rumah-rumah mereka, harta mereka dikuasai oleh kaum muslimin. Setelah itu Rasulullah SAW mendapatkan fai dari Bani Nadir. Faqala rahdu Utsman ashabuhu. Maka Utsman dan teman-temannya, itu Abdurrahman bin Auf, Zubair dan Sa'ad mengatakan, ya Amirul Mukminin, ikdi bainahuma wa arih ahaduhuma min al-akhar. Wahai Amirul Mukminin, putuskan antara kedua orang ini, antara Ali dan Al-Abbas, dan buatlah seorang atau buatlah nyaman, tenang satu dan lainnya. Artinya dengan arah keputusan ini sudah enggak ada ribut lagi, sudah enggak ada perselisihan lagi tentang harta tersebut. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, jangan kalian bayangkan bahwa para sahabat mereka berebut harta. Dan pula kalian bayangkan bahwa mereka itu orang-orang yang rakus terhadap harta. Tidak. Mereka hanya ingin tahu posisi dari harta ini, apa statusnya. Seperti itu. Ini terkait dengan hak-hak orang. Terkait dengan hak-hak orang. Bukan kemudian mereka ingin merebut yang ini, peninggal Rasul, yang ini untuk kami, yang ini untuk... Bukan. Namun mereka ingin tahu status harta ini apa, sehingga mereka ketika tahu statusnya mereka tidak akan salah. Jangan-jangan kalau ini statusnya untuk sedekah, ya berarti mereka enggak memanfaatkan. Kalau untuk keluarga, ya berarti boleh memanfaatkannya. Seperti itu. Jadi jangan terbayang di benak kita kalau mereka itu rebutan harta. Tidak. Jangan bayangkan para sahabat sama dengan ya kita-kita ini. Mereka orang-orang yang, ya, jangankan harta, nyawa mereka korbankan. Nyawa mereka korbankan demi Islam, apalagi harta. Ringan bagi mereka. Namun yang ada adalah mereka ingin tahu harta ini statusnya apa. Itu saja. Sehingga mereka tidak salah. Kalau memang itu statusnya adalah sedekah untuk kaum muslimin, ya mereka akan mentasarufkan, membelanjakan harta tadi sesuai dengan ketentuannya. Andai kata ini ada hak untuk keluarga juga, ya itu ada hak bagi mereka, sehingga mereka tidak mengambil hak orang. Kata Utsman dan teman-temannya, wahai Amirul Mukminin, segera putuskan ya biar dua orang ini tidak ribut lagi, ini tidak berselisih lagi. Ingat ya, bukan berarti mereka rebutan harta, tidak. Mereka ingin tahu statusnya itu apa. Faqala Umar, berkata Umar, taidakum. Pelan-pelan. Ini pelan-pelan. Artinya Umar, ketika ingin memutuskan, beliau ingin memberikan mukadimah dulu. Supaya enggak keliru. Beliau ingin menyebutkan prolognya itu seperti apa. Prolognya, kena mukadimahnya. Sehingga orang tahu ketika diputuskan seperti ini, prolognya seperti ini loh. Jalur ceritanya seperti ini. Jangan ujuk-ujuk vonis kemudian orang gak ngerti prolognya apa. Gak ngerti jalur ceritanya seperti apa. Kan nanti khawatir juga. Dikira keputusannya tidak adil kan. Sehingga Umar pun punya apa namanya kepentingan untuk menyebutkan prolognya. Mukadimahnya itu apa. Kata Umar, taidakum. Pelan-pelan. Ya. Artinya apa yang kalian inginkan untuk ya saya putuskan antar keduanya akan saya lakukan, tapi itu semua saya akan sampaikan prolognya seperti ini. Ansyudukum billah alladhi bi'idnihi taqumus sama wal ard. Aku memohon kepada Allah, atau aku memohon kepada kalian dengan menyebut nama Allah, ya dengan seizin Allah langit dan bumi ini berdiri tegak. Nanti Umar bertanya kepada mereka dengan menyebut nama Allah, yang kalau orang yang bertakwa pasti dia akan menghormati suatu pertanyaan yang diawali dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lan waris ma taraknahu sadaqah. Apakah kalian tahu bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu mengatakan, kami itu para nabi tidak mewarisi apa yang kami tinggalkan dari harta itu sebagai sadaqah untuk kaum muslimin. Yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsah. Yang beliau maksudkan, Rasul memaksudkan dirinya sendiri. Yani kami, yani saya itu tidak mewariskan harta. Memang para nabi tidak mewariskan harta. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan Nabi Zakaria yang beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keturunan yang akan mewarisinya? Kata Nabi Zakaria, yarithuni wa yarithu min ahli Yaqub. Ya Allah, berilah aku keturunan yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yaqub. Ulama mengatakan yang dimaksud dengan mewarisi Nabi Zakaria, keturunan yang mewarisi Nabi Zakaria adalah mewarisi kenabian, mewarisi ilmu, bukan mewarisi apa? Harta. Karena para nabi juga mewarisi, tapi mewarisi ilmu. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, innal ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidaklah mewarisi dirham dan tidak pula harta. Innama warasul ilma. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadin wafir. Barang siapa yang dia mengambil ilmu, berarti dia telah mengambil bagian yang besar. Kalau di sana ada seorang raja yang luas kekuasaannya, banyak hartanya, kemudian kamu mewarisi dari raja tadi, seperti apa kedudukan kamu? Luar biasa. Demikian pula para nabi, yang mereka wariskan adalah ilmu. Ya, orang yang menimba ilmu, orang yang mencari ilmu, berarti dia sedang mengambil warisan Nabi alaihi salatu wasallam. Semakin banyak ilmu yang dia timba, semakin banyak pula dia mendapat bagian dari warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Rahdu, berkata Utsman dan teman-temannya, qad qala tadi, Rasul sudah mengatakan seperti itu. Apa maksud dari kalimat ini? Ini untuk membantah tuduhan orang Syiah Rafidhah bahwa Abu Bakarlah yang membuat-buat hadis la nuwaris ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan sebagai sadaqah. Orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan ini adalah hadis yang dibuat-buat Abu Bakar. Maka riwayat ini membantah bahwa hadis ini betul-betul hadis Nabi. Abu Bakar mendengarnya, Umar pun mendengarnya, Abdullah bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas mendengarnya. Bahkan Ali dan Abbas pun mendengarnya, bayangkan. Sehingga yang namanya kedustaan pasti akan tersikap. Yang namanya kedustaan seperti apapun dipoles, pasti suatu saat akan terbongkar. Al-haq, kebenaran itu ya, akan Allah tampakkan, walaupun mungkin sebelumnya menghadapi ya, berbagai macam tuduhan-tuduhan yang miring. Karena memang apa yang karena Allah akan kekal, dan apa yang karena selain Allah SWT akan lenyap. Fa'akbala Umar ala Ali wa Abbas faqala. Maka Umar pun menghadap pada Ali dan Abbas. Umar mengatakan, anasyudukuma allaha ata'alamani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala dhalik. Qala, qad qala dhalik. Kata Umar, aku meminta kepada kalian berdua dengan menyebut nama Allah. Apakah kalian tahu bahwa Rasulullah alaihi assalatu wassalam sudah mengatakan seperti itu? Ini bahwa apa yang kami para nabi itu tinggalkan tidak dibagi sebagai harta warisan. Kata Ali dan Abbas, qad qala dhalik. Iya, Rasul sudah mengatakan seperti itu. Kurang apa? Jelas cetok gamblang bahwa Ali dan Abbas sendiri ya, yang dieluk-elukan oleh mereka orang-orang Syiah Rafidhah, mereka sendiri yang juga meriwayatkan bahwa Nabi mengatakan seperti itu. Bahwa apa yang kami tinggalkan tidak dibagi sebagai harta apa? Warisan. Qala Umar, fa inni wa hadithukum an hadzal amri. Sungguhnya aku akan menceritakan kepada kalian tentang perkara ini. Inna Allah qad khassa rasulahu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal faybi syai'in lam yu'ti ahadan ghairahu. Allah SWT telah mengkhususkan Rasulnya dengan fai ini. Yang Allah tidak memberikan fai ini kepada seorang pun selain Nabi. Summa qara'a, kemudian Umar membaca, wa ma afa Allah ala rasulihi ila qadi qadir. Ini apa yang Allah telah berikan kepada Rasulnya dari harta rampasan perang sampai kepada firman-Nya Qadir. Fakarat hadi khalisah li Rasulillah. Fai ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fai itu harta yang didapat dari kaum musyrikin tanpa ada kontak senjata. Masuk pula ghanimah, harta yang didapat dari kaum musyrikin dengan peperangan. Ini juga khusus hanya Allah berikan pada umat ini. Para nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam, mereka sudah disyariatkan jihad. Dan kalau ada dari mereka yang mendapat harta rampasan perang, itu dikumpulkan hartanya. Nanti akan turun api dari langit, akan melalap ya harta tadi. Sedangkan di tengah-tengah umat ini, harta rampasan perang adalah hasil usaha yang paling halal, hasil atau rezeki yang paling halal yang didapat dari ya pertempuran melawan kaum musyrikin. Wa wallahi mahtazaha dunakum walastasara biha alaikum qad ataqumu. Demi Allah, walaupun ini Rasul sendiri punya hak dalam fai ini, Rasul pun tidak memilikinya untuk sendiri, yang kalian tidak diberi. Beliau tidaklah egois dengan harta ini, kemudian beliau miliki, kemudian kalian tidak diberi. Tidak. Qad a'taakumu. Beliau sudah memberi kalian dari harta ini. Jadi harta yang didapat dari kaum musyrikin tanpa pertempuran, Rasul punya jatah khusus di situ. Yang Rasul ketika mendapatkannya, bukan kemudian Rasul miliki sendiri. Kalian semua sudah merasakan bagaimana Rasul memberi kalian dari harta ini juga. Bukan bahwa Rasul alaihi assalatu wassalam bukan seorang egois, bukan seorang yang mementingkan dirinya. Bahkan tidaklah lama harta yang ada di tangan beliau kemudian beliau berikan kepada kaum muslimin. Seperti itu Nabi alaihi salatu wassalam. Karena di antara doa yang beliau panjatkan bahwa beliau memohon kepada Allah agar rezekinya itu berupa qut. Qut itu adalah makanan pokok. Beliau hidup sederhana. Bahkan beliau meninggal dalam keadaan baju besinya tergadaikan pada orang Yahudi. Mudah saja bagi Rasul kemudian untuk mendapat harta yang melimpah. Tapi Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang beliau miliki, beliau berikan kepada umat. Beliau meminta agar rezeki yang diberikan kepadanya adalah berupa bahan makanan. Karena harta apabila melimpah bisa menyebabkan seorang itu sombong. Anda bisa bayangkan, andai kata Fir'aun itu orang yang kere, orang yang buta, orang yang penyakitan, gak akan mungkin menentang Nabi Musa. Qarun, Namrud, dan yang lainnya dari orang yang punya kekuasaan dan harta, kalau mereka itu orang yang cacat, orang yang gak punya harta, gak akan mungkin menentang. Namun tidak mungkin menentang Nabi Ibrahim. Qarun tidak menentang Nabi Musa. Namun karena mereka orang yang punya harta yang melimpah, punya kekuasaan yang luas. Sampai-sampai Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Sayalah Tuhan kalian paling tinggi. Di antara sebab seorang itu menyimpang, karena dia punya harta yang melimpah. Sebagaimana sebab orang menyimpang ketika seorang itu fakir. Fakir menjadi sebab orang menyimpang. Punya harta melimpah pun bisa menjadi orang menyimpang. Sehingga di antara yang Nabi sebutkan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Telah beruntung orang yang masuk ke dalam Islam ini dan diberi rezeki oleh Allah yang kafaf. Rezeki yang mencukupi kebutuhan. Dan Allah SWT memberikan kepada dia hati qanaah, menerima terhadap pemberian Allah SWT. Tiga tanda orang dia bahagia. Ketika dia masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, ya tidak lebih, tidak kurang, dan dia diberi sifat qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah SWT. Wa baslaha fikum hatta baqiya min hadzal mal, dan harta tadi sudah ditebarkan di tengah kalian. Kalian sendiri merasakan kan bahwa harta yang Nabi dapatkan beliau tebarkan, beliau berikan kepada kalian, kalian merasakan. Sampai tersisa dari harta Nabi harta ini. Itu harta berupa tanah ya. Yang beliau dapatkan ya dalam apa namanya perang dengan Bani Nadir, atau didapatkan dari Bani Nadir itu fai, harta yang didapat dari kaum musyrikin tanpa peperangan. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu ala ahli nafaqata sanadihim min hadzal mal. Adalah Rasul alaihi salatu wasallam memberi nafkah pada keluarganya dari harta ini. Dari tanah yang ada di Bani Nadir itu hasilnya itu untuk memberi nafkah keluarganya. Hasilnya Nabi gunakan untuk memberi nafkah keluarganya 1 tahun. Hadis ini barakallahu fikum membantah anggapan orang-orang sufi. Di mana orang-orang sufi mengatakan kalau kamu menyimpan harta sampai esok hari, berarti kamu bukan orang yang tawakal. Kau punya harta, kau berikan sudah. Kalau kamu menyimpan sampai esok hari, kau bukan orang yang tawakal. Ini pendapat yang keliru. Rasulullah SAW memberikan jatah nafkah keluarganya untuk 1 tahun. 1 tahun bukan hanya esok hari, 1 tahun kan lama sekali. Kalau beliau adalah Rasul Mutawakilin, pimpinan orang yang bertawakal. Tawakal bukan kemudian seorang ya menghambur-hamburkan harta, memberikan harta besok apa untuk keluarganya, bukan. Rasulullah SAW memberikan jatah nafkah keluarganya untuk 1 tahun. Bukan hanya esok hari, 1 tahun. Kalau beliau adalah pimpinan orang yang bertawakal. Tentu hadis ini membantah terhadap anggapan orang-orang sebagian orang sufi, orang tasawuf yang mengatakan kalau kamu menyimpan harta sampai esok hari, berarti kamu bukan orang tawakal. Ini pendapat yang batil. Pendapat yang batil. Summa yakhudhu ma baqiya fa yaj'aluhu maj'ala malillah. Kemudian selebih dari nafkahnya, beliau pun meletakkan hasilnya untuk harta Allah, artinya dimasukkan ke Baitul Mal. Luar biasa kan? Apa yang itu untuk nafkah keluarganya tercukupi, selebihnya untuk dimasukkan ke Baitul Mal. Fa'amila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika hayatah. Rasul pun melakukan seperti itu semasa hidupnya. Anshudukum billah, hal ta'lamuna dzalik? Aku meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah. Tahukah kalian yang seperti itu? Qalu na'am, kata mereka iya. Betul Rasul seperti itu. Suma qala li Ali wa Abbas anshudukuma Allah, hal ta'lamani dzalik? Kemudian Umar mengatakan kepada Ali dan Abbas, aku meminta kepada kalian berdua dengan menyebut nama Allah. Apakah kalian berdua tahu yang seperti itu? Bahwa Rasul ya, menggunakan harta faik yang Allah berikan kepadanya untuk nafkah keluarganya satu setahun, kemudian selebihnya untuk dimasukkan ke Baitul Mal. Qala Umar, summa tawaffallahu nabiyahu. Berkata Umar, kemudian Allah mewafatkan nabinya. Karena yang namanya manusia pasti akan merasakan kematian. Bukan hanya ngalami, tapi merasakan. Karena Allah SWT mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan merasakan yang namanya al-maut. Tidak ada manusia yang kekal di dunia ini. Andai kata ada yang kekal, sepertinya para nabi dan para rasulullah yang paling berhak. Karena keberadaan mereka di tengah masyarakat sangat-sangat berguna. Namun ternyata tidak ada kekal. Semuanya akan berpulang menuju Sang Khaliq Jalla wa'ala. Summa tawafallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah wafatkan nabinya alaihi salatu wasallam. Faqala Abu Bakrin. Maka berkata Abu Bakar, ana waliyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah walinya Rasulullah. Artinya, setelah Rasul meninggal, yang memimpin umat ini kan Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar pun ya, akan melanjutkan amanat yang Rasul dahulu sudah ditunaikan. Melanjutkan amanat yang dulu Rasul alaihi wasallam lakukan. Faqabadhu Abu Bakrin. Maka tanah tadi pun diambil oleh Abu Bakar. diambil untuk dimiliki? Ya tidak. Fa'amila fiha bima amila Rasulullah. Lalu Abu Bakar memperlakukan tanah tadi seperti yang Rasul lakukan. Jatah keluarga Nabi untuk setahun dicukupi, kemudian selebihnya dari hasil tanah tadi dimasukkan ke Baitul Mal. Tidak melenceng sedikit pun dari apa yang Nabi alaihi assalatu wassalam lakukan. Wallahi innahu fiha la sadiqun barun rasyidun tabiunul haq, kata Umar, demi Allah, sesungguhnya Abu Bakar dalam memegang tanah tadi orang yang jujur, orang yang baik, orang yang lurus mengikuti al-haq. Summa tawaffallahu Abu Bakrin, kemudian Allah wafatkan Abu Bakar. Fakuntu ana waliyu Abi Bakrin, maka sayalah walinya Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal saya yang berkuasa, faqabattuha sanataini min imarati, tanah tersebut yang dulu Nabi dapatkan dari harta ya fai, saya kelola 2 tahun dari kepengurusan saya, dari kepemerintahan saya. A'malu fiha bima amila Rasulullah, aku perlakukan tanah tadi seperti yang Rasul dulu lakukan. Wa ma amila fiha Abu Bakrin, dan seperti yang Abu Bakar lakukan. Hasil dari tanah tadi untuk nafkah istri-istri Nabi dan keluarganya, selebihnya dimasukkan ke Baitul Mal. Wallahu ya'lam inni fiha lasadikun barun rasyid tabilil haq, dan Allah tahu bahwa aku dalam mengelola ya tanah ini, aku orang yang jujur, orang yang ya lurus mengikuti al-haq. Semajiktuma tukallimani, kemudian kok kalian berdua wahai Ali dan Abbas datang pada saya membicarakan tentang tanah tadi. Wa kalimatukuma wahida wa amrukuma wahid, ucapan kalian sama, perkara kalian sama. Ciktani ya Abbas tas'aluni nasibaka min ibni akhik, wahai Abbas, kamu datang padaku meminta bagianmu dari keponakan kamu. Nabi Muhammad kan keponakannya Abbas. Wa ja'ani hadha yuridu aliyan yuridu nasiba imrati min abiha, dan datang ini yakni Ali, dia ingin bagian dari istrinya, bagian dari istrinya dari ayahnya. Fakultu lakuma, maka saya kata bagian berdua, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nuwaris ma taraknahu sadaqah. Sunnah Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, kami para nabi tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan sebagai sadaqah. Falamma badali an adfa'ahu ilaikuma, maka tatkala tanpa bagi saya untuk memberikan tanah ini kepada kalian berdua, kultu saya katakan, in syi'tuma tafa'tuhu tafa'tuha ilaikuma, kalau kalian berdua wa Ali dan Abbas mau, aku akan berikan tanah ini kepada kalian berdua. Ala anna alaikuma ahdullaha mitsaqahu, dan kalian berjanji dengan menyebut nama Allah, bersumpah, la ta'malani fiha bima amila fiha Rasulullah, kalian siap untuk memperlakukan tanah tersebut seperti yang dahulu Rasul lakukan. Wa bima amila fiha Abu Bakrin wa bima amiltu fiha mundu wulituha, dan kalian siap untuk memperlakukan tanah tadi seperti yang Abu Bakar lakukan dan seperti yang aku lakukan sejak aku memegang tanah tadi. Fakultuma, lalu kalian berdua mengatakan, idfa'ha ilayna, berikan tanah itu kepada kami. Fabidharika tafa'atukuma ilaykuma, dengan demikian saya sudah berikan tanah itu kepada kalian berdua. Untuk apa kalian datang kemari? Sudah saya berikan, mau apa lagi kalian? Fa'anshudukum billahi, hal tafa'atuha ilayhima bidharik, aku bertanya kepada kalian, wahai jamaah, dengan menyebut nama Allah, apakah aku sudah berikan tanah itu kepada mereka berdua? Qala rahtu na'am, kata Utsman dan teman-temannya, iya, sudah diberikan kepada mereka berdua. Summa aqbala ala Ali wa Abbas, kemudian Umar pun menghadap pada Ali dan Abbas, faqala anshudukum billah. Hal dafa'tuha ilaikum bidzalik? Qala la, qala na'am. Pun Umar mengatakan, aku meminta kepada kalian wahai Ali dan Abbas dengan menyebut nama Allah. Bukankah aku sudah memberikan tanah ini kepada kalian berdua? Kata Ali dan Abbas, iya. Qala, kata Umar, fatal tamisani minni qada akhir tadi. Apa kalian ingin meminta dari saya keputusan selain ini? Fa wallah alladhi bi'innihi taqumus samaa wal ard. Demi Allah yang dengan seizinnya langit dan bumi ini berdiri. Langit berdiri tanpa ada tiang. Mal bangunan yang sebesar itu tanpa ada tiang, tanpa ada retak sedikit pun. Bangunan masjid yang sekecil ini itu kadang kita cari ada yang retak, ada yang ya kurang sempurna. Namun langit setinggi itu enggak ada tiangnya. Sebeletih pun mata kamu mencari mana celah dari langit itu yang retak, tidak akan dapatkan. Tidak akan dapatkan. Demikian pula bumi yang luas seperti ini. Tegak semuanya dengan izin Allah. La aqdi fiha qada'a ghairi tadi. Aku tidak akan memutuskan dalam perkara tanah ini selain dari itu. Ini saja sudah. Fa in ajistu ma'anha. Kalau kalian berdua wahai Abbas dan Ali enggak mampu mengelola tanah tadi, fadfa'aha ilayya. Silakan kembalikan lagi kepada saya. Artinya saya akan kelola. Fa ini akfaikumaha. Saya sudah mencukupkan kalian. Tidak usah kalian repot-repot, saya akan mengelola tanah tadi. Intinya, mereka semua, Ali, Abbas, Umar, Utsman, Zubair, Udrawan bin Auf, Sa'ad, mereka adalah sahabat-sahabat mulia. Mereka semuanya tahu bahwa apa yang Nabi tinggalkan bukan sebagai warisan. Lalu dari mana kemudian orang Syi'araf itu menuduh bahwa itu adalah buatan Aba Ubakar. Laqad istafadna min riwayat al-Bukhari hadhihi inna riwayat al-hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawlu la nuwaris ma tarakna sadaqah qad rawaha ma Abi Bakrin radhiyallahu anhu sab'atun minas sahabah masyhudun li sittah minhum bil jannah wa minhum ay arwat Ali bin Abi Talib wal Abbas wa huma min ahli al miras hasaba ta'wa ar-Rafidah. Kita bisa mengambil faedah, kita bisa mengambil faedah dari riwayat Bukhari ini. Sesungguhnya riwayat hadis ini dari Nabi alaihi salatu wasalam itu kami tidak mewarisi apa yang kami tinggalkan sebagai sedekah ini. Diriwayatkan hadis ini bersama Abu Bakar pula ada 7 sahabat. Jadi bukan hanya Abu Bakar, bahkan 7 sahabat ikut meriwayatkan hadis ini juga. 6 dari mereka adalah orang-orang yang memetik janji sorga. Dan di antara mereka yang meriwayatkan adalah Ali bin Abi Thalib dan Abbas. Keduanya adalah orang-orang yang mendapat warisan atau ahli waris sesuai dengan ya sesuai dengan dakwahan orang-orang Rafidhah. Fabidzalika saqata qawlu man yad'i anna Abu Bakr infarada bihadhihi riwayah. Dengan demikian gugurlah tuduhan orang yang mengatakan bahwa Abu Bakar dia sendiri yang meriwayatkan hadis ini. Intinya barakallahu fikum, bagus sekali apa yang Umar bin Khattab lakukan di hadapan para sahabat, ya, bahwa sesuatu yang ya sekiranya akan bisa menimbulkan perselisihan, pertikaian. Umar pun memberikan penjelasan prolog dan pendahuluan sehingga apa yang terjadi di lapangan itu sudah melalui jalur yang hak. Ya, tidak ada lagi tuduhan atau anggapan bahwa Abu Bakar dan Umar merebut warisan Rasulullah SAW. menghalang-halangi ya keluarga Nabi dari warisannya sama sekali. Abu Bakar dan Umar tidak lain dan tidak bukan sesuai mengikuti apa yang Nabi alaihi as-salatu wassalam lakukan. Di mana Rasul memperlakukan tanah tersebut dari hasilnya untuk nafkah istri-istri beliau atau keluarga beliau, kemudian selebihnya dimasukkan ke Baitul Mal. Abu Bakar dan Umar tidak melenceng sedikit pun. Sehingga ketika Abbas dan Ali meminta tanah tadi, kata Umar, sudah saya berikan. Saya sudah berikan kepada kalian dengan kalian berjanji siap untuk memperlakukan tanah tadi seperti apa yang Nabi Abu Bakar dan saya lakukan. Kalau memang kalian berat untuk mengelola tanah tadi, serahkan kepada saya. Akan saya kelola seperti yang Rasul dan Abu Bakar telah kelola. Demikian barakallahu fikum. Dan seperti itulah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Mereka bukan orang-orang yang mencegah terhadap hak manusia. Mereka bukan orang-orang yang kemudian mengambil hak orang tanpa hak. Yang ada adalah apa yang mereka dapati dari Nabi, ya, mereka lakukan. Meskipun tuduhan-tuduhan miring terarah kepada mereka, tapi semua tuduhan-tuduhan tadi akan tersikap. Dan mereka para sahabat adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak melenceng sedikit pun dari apa yang Nabi alaihi as-salatu wassalam lakukan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.